NKRI harga mati cinta abadi. Ya, negara kesatuan Republik Indonesia, harga mati yang tak bisa ditawar lagi. Karena itu, jika darahmu dan darahku sama merah putih, tak mungkin kita terpisah. Apapun suku dan agama, kaya atau miskin, laki atau perempuan, itu bukan masalah. NKRI telah membuat kita jadi satu keluarga yang tak terbantah. Cinta kita tumbuh subur di sana. Tak boleh ada yang mengganggunya. Karena itu apapun sukuku, agamaku. Karena sama NKRI kita, kau bela aku, ku bela kau, alangkah indah. Itulah Indonesia yang kaya raya. Ratusan bahasa suku dan subsuku yang tak terbilang banyaknya. Bentangan belasan ribu, kita punya pulau-pulau yang luar biasa. Semua agama ada di sini, Indonesia. NKRI adalah keajaiban dunia. Seharusnya lah kita hargai. Jangan nodai kecuali kau picik dan bukan berdarah merah putih. Kecuali kau pengkhianat yang tak punya hasrat untuk hidup bersama. Ah, kalaupun ada hanya satu, yaitu kita punya kewajiban sama. Membangun, memelihara supaya NKRI menjadi jiwa yang terus semakin hari semakin nyata hadirnya di kebersamaan kita. Harga mati, cinta abadi, tak ada yang boleh menawar lagi. Telah tertumpah darah untuknya. Jangan buat menjadi sia-sia, kecuali engkau memang pengkhianat bangsa. Aku cinta NKRI, dan aku tahu kau juga. Yang lain, mari kita awasi bersama-sama. Bersama saya, Bigman Sirait.